تعملوا من خير يعلمه الله وما تفعلوا. أيوة والجماعة. نعم فإن. والألف. طيب. أبو حمزة خذ أبو حمزة. فاعل يعلمه ماذا؟ ها؟ لفظ الجلالة. طيب atau coba begini aja, yang irobnya berdiri ya. Masalahnya kalau di sini mau ngirob, yang sana enggak dengar, jadi mereka antum enggak sama dengan tidak belajar namanya. Dia hanya nama anak tok. Antum semua harus ngikutin. Tadi irobnya Ibrahim terdengar sama antum di belakang? Terdengar? Enggak ya? Nah iya makanya jadi berdiri aja nanti. Tau saya pakai ini tapi berdiri meng irobnya. Nah, dah itu? Amin. Sampai itu mah? Dengar ya? Baik, tahayna. Salif man, man yajitahid yanjah. Antum? Irfa' sawta. Ayo, huwa fi mahali raf'in mubtada man yajtahid. Nah. Yanjah. Bahwa jawab syarti wa jazahu. Baik. Huwa. Nah, ingat ya, ini anak katakan tadi. Jadi jika dia isim, ya, dia isim berarti mabniun ala madza, ya, ala sukun, ala fi mahalli. Harus dicari posisi irobnya. Nah, di sini dua yang ma tadi kita lewati dua, pada dua contoh ini ma fi mahalli nasbin maf'ul bihi. Sekarang kita di man, ya. Fi mahalli raf'in mubtada. Nah, beda dengan yang harf itu in sama idma gampang. Mabniun la mahalla lahu minal i'rab. Ya kan? Paham tuh? Nah, man ya'mal su'an yujza bih. Ismu mana? Ismun syartin. Aywa. Jama'ta bainal idhofa wat tanwin. Jama'ta bainal idhofa wat tanwin. antum menggabungkan tanwin dengan idhofah boleh. Ismun syartin. Soal is apa? Ismu syartin. Ismu syartin. Tidak usah pakai waw. Ismu syartin. Ismu syartin ja jazimin. Qul khamsa marrat. Ismu syartin jazimin. Qum. Ismu syartin jazimin. Watu jazamu. Qul khamsa marrat. Ucapkan lima kali ismu syartin jazimin. Ismu. Ismu syartin jazimin. Ismu syartin jazimin. Zid. Ismu syartin jazimin. Ismu syartin jazimin. Zid. Ismu syartin jazimin. Khamsa marrat. Ba'da. Lima kali lagi. Belum lancar. Ismu syartin jazimin. Ismu syartin. Ismu syartin jazimin. Ismu syartin jazimin. Ismu syartin jazimin. Ismu syartin jazimin. Ismu syartin jazimin. Ismu syartin jazimin. Setelah ini nanti antum di luar ulangi 50 kali. Laporkan ke sana. Kalau antum sudah ulangi 50 kali. Hey. Menghafal Quran juga begitu. Hafalan Quran itu lancar enggak? Berapa kali antum ulangi satu ayat? Berapa kali satu ayat antum ulangi? Satu ayat kalau antum menghafal ulangi 100 kali. Baru pindah. Hey. Ayat kedua juga begitu. Setelah itu gabungkan ayat pertama dan kedua 100 kali dibaca. Tambah ayat ketiga. Setelah itu ayat pertama, kedua, ketiga baca 100 kali gabungkan. Baru antum bisa. Karena lisan antum sulit. Nah, tergantung ininya. Tayyib halang. Ismu. Ismu syartin jazimin. Itu kan masih ragu-ragu kan. Berarti masih harus 50 kali nanti di luar jas. Antum sendiri laporkan ke ana ya. Tayyib. Ismu syartin jazimin. Tajizimu fi'lain. Tajizimu. Tajizimu fi'lain. Fi mahalli raf'i mubtada. Tayyib. Ya'mala. Ya'mala mansub. Ya'mal. Ya'mal. Fi'lun mudari'un majzumun biman wa alamatu jazmihi as-sukun adh-dhahiru 'ala akhirihi. As-sukun adh-dhahiru. Adh-dhahiru 'ala akhirihi. Wa huwa fi'lun syart. Lagi-lagi. Wa huwa fi'lu syartin. Tayyib. Wa fa'iluhu damirun mustatir fihi jawazun taqdiruhu huwa. Su'an. Su'an maf'ulun bihi mansubun wa alamatu mansubun bi fi'li. Bil fi'li. Tayyib. Bihi al-fathatu az-zahiratu 'ala akhirihi. Aywa. Yujza. Yujza fi'lun mudari'un mughayyiru as-sigha. Majzumun biman wa alamatu jazmihi hasra illa wa huwa alif wal fathatu qablaha dalilun 'alayha. Aywa. Wa huwa fi'lu. Wa huwa jawab tansan jawabu syarti. Wa jawabu syarti wa jazaa'uhu. Wa jazaa'uhu tayyib. Wa na'ibul fa'il damirun mustatirun fihi juban takdiruhu anta. Ha? Yujza. Yujza bihi. Man ya'mal su'an yujza bihi. Kenapa tiba-tiba anta? Man ya'mal su'an yujza bihi. Dumirun, wanaibu fa'il. Dumirun mustatirun. Fihi jawazun takdiruhu huwa. Huwa, tayyib. Walba. Walba. Harfun jarrin. Lagi. Harfu jarrin. Harfu jarrin. Mubaniyun al-kasri. La muhalla lahu min al-i'rab. Tayyib. Al-ha. Damirun. Muttasilun. Mubaniyun. Al-kasri. Al-kasri. Fi. Fi mahalli jarrin bihafi. Bihafi jar. Biharfi al-jar. Tayyib. Wal-jar wal-jar wal-majrur. Mutalik. بالفعل طيب Al-Rabi' Mahma Nahwu Mahma Tubtin Yadhar Alayk. Mahma Tubtin, bagaimanapun engkau menyembunyikannya, Yadhar Alayk, niscaya akan tampak atasmu. Nah, bagaimanapun kamu menyembunyikannya, niscaya tetap akan tampak. Nah, akan tampak, ya ini akan ketahuan gitu maksudnya. Ya. Famahma ismu syartin jazimin. Tajazimu fi'alaini. Watubtin fi'lu syarti majzumun. Bimahma wa alamatu jazmihi sukun. Wa yadhhar jawabu syarti wa jazauhu majzumun bimahma. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Nah, jadi mengirabnya begitu. Tayyib. Ya. Mahma, ingat klasifikasi yang lewat taksim. Mahma termasuk isim atau termasuk harf? Ismun alal asah, berarti dia juga mabniun ala sukun fi mahalli, ya, dari posisi i'rabnya. Fadhal. Mahma tubtin yadhhar alayk. Fi mahalli raf'in mubtada seperti man tadi, ya. وهو فعل شرط أنت طيب يظهر الخامس إذما نحو إذما تجلس أجلس إذما تجلس أجلس فإذما حرف شرط جازم حروف يا حرف شرط جازم تجزم فعلين وتجلس فعل الشرط مجزوم بإذما وعلامة جزم السكون وأجلس جواب الشرط وجزاء مجزوم بإذن وعلامة جزم السكون. نعم عندما العراب تفضل. Baik, idma seperti in, yaitu harfiah. Oleh karena itu cukup di Arab idma, yani harfu syartin jazimin mabni ala sukun, la mahalla lahu min al i'rab. Nah, jika kamu duduk, niscaya aku duduk, kan begitu. Nah, syaratnya kamu duduk, jawabannya dan jazanya saya juga duduk, kan begitu. Asadis ayun ditasdidil ya, ditasdidil ya ayun, sama ya nya ditasdid, jadi bukan ay, bukan di tayyib tanpa tasdid. Nahu ayya yawmin tasum, tasum ma'ak, ayya yawmin tasum, asum ma'ak. Ayah di sini keterangannya dia sebagai na'am di dari segi supaya difahami maknanya, ya dia mansubun ala dzarfiyati zamaniyah. Na'am. Ayya yaumin, antum lihat dia mudhaf kepada yaum, dan yaum itu adalah hari, zaman. Jadi dia berarti i'rabnya bagaimana? Naam. Mengi'rabnya adalah dia mansub ala dzarfiyah az-zamaniyah. Baik. Ayya yaumin tasum, hari apa saja kamu puasa, asum ma'ak. Misalnya aku akan berpuasa bersamamu. Kenapa harus ikut-ikutan begitu? Nah, wa qawluhu ta'ala ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Nah, ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Apa ayat sebelumnya ini? Baik, al-muhim ini terkait dengan asma'ul husna. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Jadi yang mana saja, yang apa atau apa, apa saja dari al-asma'ul husna yang kamu seru dalam doa, falahul asma'ul husna, maka hanya milik Allah asma'ul husna. Nah, jadi bebas memilih salah satu dari al-asma'ul husna dalam berdoa, ya ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Rahim, ya Rahman, begitu maksudnya. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Naam. Tanpa i'rabnya di sini ya. Kalau di atas tadi kan ayya yaumin tasum, jelas di situ dia idafahnya kepada yaum zaman. Jadi dia berfungsi di situ mansub ala dzar fi zamani. Kalau di sini ayyamma tad'u, yani tad'u ayyan ma, tanpa i'rabnya ayyan ma tad'u, yani i'rabnya di sini ayyan sebagai maf'ulun bihi muqaddam. Naam. Fa ayyu fil mithal al awwal ismu syartin jazimin tajzimu fi'lain wa huwa mudhaf wa yaumin mudhafun ilaih wa tasum fi'lu syarti majzumun bi bi ayya nah majzumun bi ayya bi ayya bukan bi ayyin tapi bi ayya bi ayish ini namanya alal hikaya alal hikaya bi ayya kan contohnya ayya yaumin tasum faqala huna tasum fi'lu syarti majzumun bi ayy bi ayya na'am huwa lam yaqul bi ayyin limadha li annahu yuridu 'ala al-hikaya namanya untuk menghikayatkan ayya dari contoh dicontohkan ayya yaumin berarti bi ayya 'ala al-hikaya namanya na'am jadi ba-nya tidak menjar dia menjadi ayyin karena 'ala al-hikaya wa 'alamat wa alamat jazmi sukun wa asum jawabu syarti wa jazauhu majzumun bi ayya aidan ala al-hikaya wa alamat jazmi sukun tayyib contoh yang kedua wa ayyan fil ayatil karimati ismu syartin jazimin tajzimu fi'lain tamam wa ma zaidatun min haythul i'rab perhatikan faedah tadi sudah dijelaskan ayyan ya tampak dari sini yaitu maf'ul bihi muqaddam ya ditad'u mansub ya mansubun bihi ayyan ma tad'u yani tad'u ayyan ma nah ma-nya apa ma zaidatun min haythul i'rab ma adalah zaidah dari segi i'rab dari segi i'rab di i'rab zaidah nah yang namanya zaidah la mahalla laha min al i'rab wa yuqalu laha fil Qur'an fahimtum yang namanya zaidah la mahalla la min al-i'rab tayyib wa yuqalu laha fil Qur'an dikatakan dalam Al-Qur'an silatun wa taukidun ta'adduban jadi sebenarnya dari segi i'rab itu zaidah harfun zaid nah tetapi dalam Al-Quran disebut silah wa taukid. Silah itu penyambung, taukid penguat. Ta'adduban dalam rangka ta'addub, beradab dalam Al-Quran. Karena kurang pas kita mengatakan za'idah. Ya? Ya, tambahan gitu dalam Al-Quran, kurang pas. Secara. Tapi sebenarnya dari segi i'rab memang itu za'idah maksudnya. Za'idah dalam hal i'rab za'idah. Yakni la mahalla lahu minal i'rab. Tapi dia berfungsi, punya fungsi. Nah, ada fungsinya sebagai sila dan taukid. Sebagai sila dan taukid, jadi penyambung dan penguat. Nah, adapun di luar ayat Al-Quran, ya bebas-bebas saja kita langsung aja katakan aja za'idah, la mahalla min i'rab, gitu ya. Nah, tapi dalam ayat kita katakan apa? Sila wa taukid, begitu mengi'rabnya. La mahalla lahu min i'rab. Karena dia zaidah. Wa tad'u fi'lu syarti majzumun bi ayyan wa 'alamati jazmi hadfun nuni niabatan 'an as-sukun li'annahu min al-af'ali al-khamsah wa jumlatu falahu al-asma'ul husna kalimat falahu al-asma'ul husna fi mahalli jazmin jawabu syarti wa jazaa'uhu. Jadi terkadang jawabu syart itu datang dalam bentuk jumlah ismiyah. Ya, di sini jawabannya falahul asmaul husna. Naam. Baik. Yang sebelumnya kan jawabnya contoh-contoh sebelumnya jawabus syartu wa jazaa'u kan dalam bentuk jumlah fi'liyah kan? Naam. Nah, adapun ini sekarang jumlah ismiyah. Dia menggunakan apa? Apabila jawabu syart wa jazauhu jumlah ismiyah, maka butuh apa? Rabithah. Butuh pengikat itu alfa itu. Itu fa itu rabithah. Di Arabnya disebutkan alfa rabithah li jawabu syart di fi'li syart. Pengikat antara jawabu syart dengan fil syarat. Baik, fahimtum? Tambih, sebelum di'rab, tambih. Peringatan ulima mimma taqaddama. Diketahui dari apa yang telah lewat. Anna ayyan, bahwa sesungguhnya ayyan asyartiyata. Atau anna ayya. Baik, ulima mimma taqaddama anna ayya. Ayya tertulis di sini. Ayyan yakni. Ayyan asyartiyata. Taratan terkadang tusta'amalu mudhafatan. Digunakan dalam bentuk mudhafah. Kama fil mithalil mutaqaddimi. Seperti pada contoh yang telah lewat. Wahada huwal aktharu. Dan ini yang terbanyak. Ayya yaumin. Tasum asum ma'ad. Yang begitu. Ini dalam bentuk mudhaf. Dan ini yang terbanyak katanya. Wataratan ghairu mudhafatin. Yani wataratan tustamalu ghairu mudhafatin. Wataratan tayyib. Ghairu mudhafatin. Afwan, wataratan ghairu mudhafatin. Ya, taratan tustamalu mudhafatan. Wataratan ghairu, na'am. Wataratan ghairu mudhafatin. Fahimtum? Wataratan ghairu mudhafatin terkadang yakni tustamal ghairu mudhafah digunakan dalam bentuk tidak didhafahkan. Kama fil ayah, sebagai pada ayat. Ayyan ma tad'u falahul asma'ul husna. Nah, apa saja dari al-asma'ul husna yang engkau seru dalam doamu, gitu maknanya. Ayyan ma tad'u, apa saja dari al-asma'ul husna, nama-nama Allah yang terbaik yang engkau sebut, yang engkau seru pada doamu, falahul asma'ul husna, maka hanya milik Allah al-asma'ul husna. Anda sudah contohkan dari praktiknya. Nah, ini termasuk dalam kategori apa dalam ilmu akidah? Salah satu min anwa'it tawassul al-masyru'ah fid du'a, yaitu ya ghafur, igfirli, ya razzaq, ruzuk, ruzukni, gitu. Ya Rahman, irhamni. Ya, dengan menyebut nama Allah yang munasib ketika berdoa. Ya Ghaffar, ighfir, ya Hayy, Maha Pengampun, ampuni aku. Nah, ya Rahman, ya Rahim, irhamni, rahmati aku. Wa Hayy, Maha Pengampun, ya Maha Merahmati, rahmati aku. Begitu. Tamam? Itu makna ayat. Naam. Wa ulima aidan anna adata syarat. Diketahui pula an adat syarat, bahwa perangkat persyaratan taratan tajzimu fi'lain, terkadang dia menjazm dua fi'il, kama fi hadzal mithal, sebagaimana pada contoh ini, wa ghairihi, dan contoh yang lainnya min al amthilah al mutaqaddimah, dari contoh-contoh yang telah lalu, wa hadza huwa al akthar, dan inilah yang terbanyak, wa taratan tajzimu fi'lan wahidan, dan terkadang dia menjazm satu fi'il wa jumlatan makrunatan bil fa, dan yang lainnya yang dijazm oleh dia adalah jumlah makruna bil fa, jumlah yang bergandeng dengan al fa, yang diikuti dengan al fa. Fa itu tadi apa fungsinya? Karena ini jumlah ismiyah, maka fa itu fa apa tadi? Roh, rabithah baina madza rabithah, i'rabnya di sini rabithah li jawab syar bi fi'li syar, pengikat antara jawab syarat dengan fi'il syaratnya. Nah, kama fil ayatil karimati wa nahwi, seperti pada ayat yang dicontohkan di sini, ayat yang mulia dicontohkan di sini dan semisalnya. Jadi al-fa kita ya fa rabithah li jawab syarat bi fi'il syarat. Nah, kemudian setelah di'rab satu persatu ini, ya lahu, ya al-lam wal ha, al-asma'u, di'rab, kemudian kita katakan bahwa wa al-jumlah al-ismiyah, nah al-jumlah al-ismiyah fi mahalli, ya kan, di atas itu fi mahalli, wa jumlah falahul asma'ul husna fi mahalli jazmin jawabu syart wa jazau. Jadi jumlah kalimatnya yang fi mahalli jazmin. Nah, Nah, beda kalau jawab syartu jaza'u jumlah fi'liyah. Maka fi'il mudhari majzumun. Jadi jawab syartu jaza'u yang kedua ini. Fi'il kedua yang dijazam. Adapun jika ada jumlah ismiyah, maka wal jumlatul ismiyah fi mahalli jazmin. Jawab syartu jaza'u. Faham itu? Bisa dipahami ya? Nah. Ini kan ayyama tad'u. Ini kan tad'u ini kan fi'il syart ini. Fi'il mudhari'ah. Yang majzum bi ayyan. Ini yang pertama. Nah. Apakah ada fi'il kedua yang dijazam pada contoh ini? Sebagaimana contoh-contoh yang lewat? Tidak ada kan? Kenapa? Karena jawabu syartu jaza'uhu bentuknya jumlah ismiyah lahul asma'ul husna. Dia menggunakan fa'arabita. Jadi jumlah itu keseluruhannya yang di-irob wal jumlah ismiyah fi mahalli jazmin jawabu syartu jaza'uhu. Fahim tu? Nah. Kami salah. Hanya dasar. Baik. Ditunda saja Eropnya. Nah. Tapi barakallahu fiik subhanahu wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.